Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Ikhwana fi din 'azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita. Sampai pada kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau untuk menyembelih putranya. Beliau sampaikan kepada putranya, ya bunayya inni arafil manam anni adbahuk fa'ndur mada taro. Wahai putraku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Perhatikan apa pendapatmu. Dengan sabar dan tegarnya Nabi Ismail mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayah anda, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan dapati aku termasuk di antara orang-orang yang bersabar, rela mengorbankan dirinya karena Allah subhanahu wa ta'ala, lebih mendahulukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan kecintaan terhadap dirinya sendiri. Hingga kedua-duanya berserah diri. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika kedua-duanya telah berserah diri, dan juga Nabi Ismail telah dibaringkan siap-siap untuk disembelih. Keadaan yang sangat menegangkan. Ayah sudah siap-siap menyembelih putranya, putranya sudah menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dalam keadaan situasi seperti itu, maka kami panggil, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, yang merupakan wahyu dari Allah, merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepadamu, kepada balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian Allah katakan, wa fadainahu bidhibhin adzim, dan kami tebus dengan sembelihan yang besar. Tidak jadi menyembelih putranya, akan tapi Allah gantikan dengan sembelihan yang besar, dengan domba yang besar. Nah, dan Allah katakan, inna hada lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini merupakan ujian yang nyata. Ujian yang sangat nyata sekali. Dengan ujian ini terlihat apakah jujur dalam keimanannya ataukah dusta dalam keimanannya. Apakah kuat keimanannya ataukah lemah keimanannya. Apakah besar kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataukah lemah kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dengan adanya ujian akan tersingkap keadaan seorang. Alif lam mim asiban nas ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja setelah mengatakan kami beriman? Jawabannya berarti apa? Tidak. Tidak akan dibiarkan. Ketika seorang menyatakan kami beriman, pasti akan ada ujian-ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. diuji sejauh mana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, supaya Allah ketahui siapa di antara mereka yang jujur dalam keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta dalam keimanannya. Dengan adanya ujian, ya, akan terlihat bagaimana keadaan seseorang, apakah jujur keimanannya ataukah dusta dalam keimanannya. Nah, dengan adanya ujian, sejauh mana keimanan seorang itu akan terlihat, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan dalam ayat-ayatnya ujian-ujian yang menimpa para nabi, ujian yang sangat besar. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, inna asadan nasi bala'an al-anbiya summa al-amsal fal-amsal. Sesungguhnya orang yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya. Orang yang mengikuti jejak para nabi akan mendapatkan ujian-ujian yang besar, ya. Baik gangguan dari manusia, gangguan dari masyarakat, tetangga, keluarga, dan lain sebagainya. Orang yang kokoh keimanannya akan bersabar dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Berbeda keadaannya dengan orang-orang munafik. Allah mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa'idha udiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adabillah. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila diberikan ujian, gangguan ketika mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan gangguan manusia itu seperti adab Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang-orang munafik yang mengatakan kami beriman, ketika diberikan ujian, tatkala menyatakan kami beriman, ada gangguan dari orang kafir, ya. Ada gangguan dari orang-orang musyrik, menjadikan gangguan-gangguan manusia tersebut seperti adab Allah Subhanahu wa taala, tidak sabar menghadapinya, tidak kokoh dalam keimanannya. Seperti hanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik yang mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika datang berita, datang khabar, orang-orang musyrik, orang-orang kafir akan menyerang kaum mukminin, yeah, orang-orang munafik menjadikan gangguan manusia ini seperti adab Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sabar menghadapinya. Sehingga keadaan mereka Allah gambarkan, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mengatakan kami beriman bersama kalian. Dan ketika mereka bersama dengan syaitan-syaitannya, teman-temannya dari kalangan orang-orang kafir, mengatakan kami bersama kalian, kami menyatakan iman hanya untuk mengolok-olok kaum mukminin. Ini keadaan orang-orang munafik, tidak sabar dalam menghadapi ujian. Nah, kembali kepada kisah Nabi Ibrahim tadi. Sungguh ini merupakan suri teladan bagi kita, bagaimana kokohnya beliau dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian, ketika konsisten, istiqomah dalam melaksanakan syariat yang mulia ini. Nah, sampai harus mengorbankan anaknya, ya. Adapun ujian yang menimpa kita berkenaan dengan hal ini belum seberapa. Kita hanya diperintahkan, diasuh untuk mengorbankan sebagian harta kita, membeli hewan kurban, kemudian menyembelihnya. Ini pun bagi yang mampu. Akan tetapi kadang-kadang sebagian kita berat melaksanakannya. Padahal kalau untuk kebutuhan sehari-harinya dengan ringan mengeluarkannya, ya. Tiap bulan mungkin ganti HP, model baru HP ganti lagi. Nah, kadang-kadang untuk makanan, minuman, ya, dengan ringan mengeluarkannya, walaupun yang sifatnya itu penyempurna-penyempurna saja, bukan kebutuhan yang darurat atau pokok. Ya. Belanja bulanan, belanja mingguan, sampai mengeluarkan uang jutaan sebagian kaum muslimin. Nah, atau tiap tahun perbaikan rumah, renovasi rumah. Ya. Atau dia kontrak rumah yang nilainya puluhan juta. Ya. Ketika ada syariat kurban, nah, berat untuk melaksanakannya. Padahal untuk kebutuhan sehari-harinya, walaupun menghabiskan jutaan, ya, untuk keperluan sendirinya, pribadinya, walaupun mengeluarkan jutaan, ringan mengeluarkannya. Tapi ketika ada syariat yang mulia ini, yang merupakan ibadah harta yang paling agung, berat melaksanakannya. Ya, sungguh, dengan ini diuji sejauh mana keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dengan ujian ini sekali lagi akan terlihat mana yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya, siapa yang kokoh keimanannya dan siapa yang lemah keimanannya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.